Seorang datang kepada temannya, tolong kreditkan saya sebuah motor. Temannya tersebut pun membeli sebuah motor untuk dikreditkan pada orang tersebut tanpa syarat apapun, hanya membayar uang muka dan cicilan per bulan sekian tanpa penalti atau denda. Jika ada keterlambatan dalam cicilan, tanpa ada penalti atau denda jika ada keterlambatan dalam cicilan. Bagaimana hukum kredit tersebut? Jawabannya tidak apa-apa. Ya. Sebab di sini digambarkan, temannya tersebut sudah membeli motor untuk orang itu. Setelah dia beli motornya, baru dilakukan akad kreditnya. Ya. Ini nih dalam istilahnya, istilah fikihnya, untuk fikih kekinian disebut dengan nama bi'ul maradaha lil amir bisyara. Seorang ingin barang, dia tidak punya modal, motor maupun selainnya. Dia datang kepada orang yang punya modal, ya, apakah pribadi, perusahaan maupun yang lainnya. Dia datang, saya ingin motor misalnya, saya ingin mobil, saya ingin barang ini, kita globalkan saja. Saya ingin barang ini, barang fulani, barang A. Si pemodal berkata, iya, saya akan belikan, kemudian kamu kredit dari saya. Akad yang seperti ini boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, si pemodal sebelum membuat akad kreditnya, ya, dia harus beli barang itu dulu. Setelah membeli barang, sudah dia pegang, dalam artian dia miliki, apakah dia miliki surat-suratnya, atau dia hadirkan di toko dia, di tempat dia misalnya. Bila sudah dia miliki, maka boleh, baru boleh dia melakukan akad. Kalau dia belum miliki, ya, maka dia akan digolongkan masuk dalam larangan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang menjual sesuatu yang dia tidak miliki. Jelas? Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau misalnya si pemesan membatalkan, mengurungkan niatnya untuk membeli, si pemodal sudah beli barangnya, si pemesan tadi berkata, waduh, saya kelihatannya ada kepentingan lebih penting ini, saya nggak bisa mengambil barang itu. Maka si pemodal tidak boleh memaksa si pemesan untuk membelinya. Jelas? Kenapa? So, kalau dia memaksanya, maka dia akan jatuh ke dalam larangan yang lainnya. Dan itu dengan dua syarat. Dengan dua syarat yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, barang dia sudah beli. Yang kedua, apabila si pemesan membatalkan, maka tidak boleh untuk dipaksa. Jelas ya? Iya. Ya, perbedaan harga itu jelas. Ya, harga kontan beda dengan harga kredit. Iya kan? Beda dengan harga kredit. Kalau kontan misalnya, sebuah barang kalau dibeli kontan harganya 10 juta. Kalau dibeli kredit harganya 12 juta. Di kredit misalnya selama setahun. Ya. Ini dua-duanya dapat keuntungan. Si pemodal dia dapat keuntungan dari sisi yang telah dimaklumi ada tambahan harga, dan si pengredit dia juga dapat keuntungan waktu luang yang diberikan sehingga dia mudah untuk menyelesaikannya. Sama-sama diuntungkan. Dan ini bentuk keadilan, tidak terlarang dalam syariat. Kalau dia mengatakan bahwa ini jual beli dengan dua harga, itu salah memahami. Ya. Dari mana dengan dua harga? Ada kontan, ada kredit. Kalau saya beli dua-duanya dengan kontan dan kredit, itu baru dua harga namanya. Iya kan? Tapi saya belinya dengan kredit saja, tidak kontan. Ini satu harga namanya, bukan dua harga. Iya. Nah,